cross check dulu. Lihat dulu, lihat di cermin. Cermin-cermin, tunjukkan pada saya apa saya banyak salahnya. Okay? Lihat, tanyakan pada cermin yang paling bagus, tanyakan pada pasangan hidup. Suami tanya pada istri, istri pada suami, tanya pada anak, pada tetangga. Tuliskan satu-satu. Renungkan di sana. Bukankah setelah itu Anda ke Muzdalifah, kan? Cari batu, kan? Bukan batunya yang penting. Muzdalifah itu renungan untuk bisa melempari nilai-nilai keburukan atau sifat-sifat yang tidak baik yang melekat pada diri kita yang kita temukan di Arafah itu. Makanya setelah itu kita pergi ke jamarat untuk melontar itu. Khobah, itu gambaran dari nafsu, sesuatu yang besar. Wusta, lingkaran setikaran yang dekat. Ya. Kemudian ula, faktor yang paling jauh. Yang menyebabkan manusia berbuat buruk cuma tiga hal. Satu, nafsunya sendiri. Orang berbuat buruk bukan karena lingkungan sekitar, tapi kemampuan dirinya yang tidak bisa menaklukkan nafsu. Sudah lewat, gak nyapa, Anda marah. Kenapa marah? Bukan karena dia gak nyapa. Tidak bisa mengendalikan nafsu Anda dalam menilai orang lain. Barangkali gak nyapa. Buruk. Barangkali gak nyapa karena sakit gigi. Tapi karena nafsu gak bisa kita taklukkan, kita taklukkan sendiri, lalu kita marah. Maka kita lontari itu. Ini yang membuat saya cepat marah. Ini yang membuat rewet, ini membuat saya suka kurang bagus pikirannya. Lontar, lontar, lontar. Maka Anda katakan, kadang-kadang dirinya baik, lingkungan sekitar kurang baik. Maaf, maaf sekali. Suami baik misalnya, karirnya bagus. Ada hal-hal tertentu dari istri yang merubah keadaannya. Bapak Bupati, masa mobil Avanza, di Innova. Ya, tiap hari, tiap hari. Tiap hari kalau sekali dua kali bisa dilawan. Ya, tapi kalau tiap hari kan repot. Ya, dan tidak sedikit orang yang karirnya tinggi, itu kadang-kadang jatuh karena dia atau karakteristik pasangannya. Sama istri berhijab sebelum menikah, sudah bagus hijabnya. Bang, menikah dengan seorang suaminya. Awal-awal baik, tiba-tiba masuk kantor. Di kantor ada family gathering. Ya, kata suaminya, mah lah bentar aja. Anda bayangkan, situasi itu sering terjadi. Atau lingkungan yang jauh. Anda dari Indonesia, tiba ke Glasgow. Sampai di sini ketemu lingkungan teman-teman. Sampai harus lepas hijab yang perempuan misalnya. Atau ikut kegiatan yang bukan, sebetulnya enggak pernah kita kerjakan. Dan kita tahu itu enggak baik. Faktor lingkungan itu ula namanya. Lontar, lontar, lontar, lontar. Begitu dilontar, itu hilang. Saat hilang itulah kemudian Anda renungkan lagi di Mina, pengen lebih baik, sampai selesai. Begitu pulang, yang jeleknya hilang, yang baik. Kalau melekat pada diri kita disebut dengan mabrur. Maka disebut dengan haji mabrur. Haji yang telah merubah dirinya jadi orang baik. Jadi ternyata haji pun puncak dirinya disebut dengan birrun. Melekat pada diri kita disebut dengan karena ini puncak terhadap pahala sekian. Salat pahala sekian yang fisik. Karena ini menggabungkan antara harta dengan fisik, makanya pahalanya lebih tinggi dibanding yang lain. Dan yang paling menarik, sebetulnya ibadah enggak ada gelarnya. Tapi yang ini seakan disematkan sebuah gelar kepadanya. Padahal bukan gelar, itu pengingat. Karena tinggi, coba lihat. Kalau ibadah gelar, ada gelar kan? Infak enggak ada gelar, zakat enggak ada gelar, kemudian haji. Haji, tapi haji diberikan nama. Ternyata nama itu bukan gelar. Nama itu pengingat karena Anda telah mengerjakan perbuatan tingkat paling tinggi pada jenis kebaikan. Yang kalau yang ini dapat, maka akan berpengaruh pada semua. Kita haji menepikan yang jelek. Kalau yang jelek hilang kan yang baik. Saat bicara, ada seorang pulang namanya Asep. Ketika pulang haji disebut Haji Asep. Orang Arab menyebut ingin memberikan gelar, tapi sebagai pengingat. Pak, Bapak sudah haji, jangan lagi ditukar yang baik dengan menukarnya dengan perbuatan buruk. Ada jaminan surga. Sayang kalau hanya kalau ada yang menyebut haji pada yang sudah haji, Anda jangan bangga. Ya, pulang tiba-tiba ketika disebutkan kenapa harus sholat, turun ayat. Innas sholata tanha, ini Pak 29 ayat 45. Kalau sholatmu baik, pasti akan tercegah dari dua jenis keburukan. Keburukan itu cuma dua, enggak keburukan yang bersumber dari syahwat. Ya, maaf ya. Maaf, maaf. Jorok, pornografi, porno aksi, LGBT, itu fahsya. LGBT itu fahsya. Jadi mustahil ada orang sholat berbuat fahsya, itu mustahil. Dalam hukum Islam pun ada hal-hal terikat tertentu yang memang enggak bisa buatan yang fahsya. Ayo coba cek ya. Anda suka lihat handphone, ada kalau biasa sholat itu pasti dipalingkan. Dan ada getaran di jiwa. Hei, jangan lakukan. Hei, palingkan. Itu otomatis tuh. Mungkar perbuatan yang diingkari oleh hati. Sumbernya nafsu perut dengan akal. Maaf, mencuri itu mungkar. Korupsi mungkar, menipu itu mungkar, menyontek itu mungkar, plagiat itu mungkar. Ya. Jadi mustahil ada orang sholat berbuat mungkar, itu mustahil. Jadi kalau ada orang sholat sedang berselisih, ini baru keluar sholat dari but misalnya. Bintalah tuh. Ya. Kalau Anda keluar dari tempat sholat, tertukar sendal, itu pasti mustahil, ada yang salah itu. Ini kayaknya punya saya deh. Ih, bukan deh, iya itu deh, dipakai. Padahal dia ke masjid, gak pakai sendal. Nah, ini ada yang salah. Jadi saya mau katakan prinsipnya, orang Islam itu cuman sayang ini maknanya direduksi gitu pada bagian yang kecil saja, pada bagian yang hanya mengeluarkan dari paket kita sejumlah uang dimasukkan ke dalam kotak dan selesai. Allah banyak manfaat kalau kita yakin dengan akhirat ya, karena ada orang-orang yang nggak yakin dengan akhirat, jadi hidupnya untuk sementara dunia saja. Sudah ada dari zaman jahiliyah, sudah ada wa ma yuhlikuna illa dahru, kami nggak akan ada lah kehidupan lagi nanti, paling-paling kami meninggal selesai hidup, gak akan hidup lagi. Kalau ada orang yang sekarang punya prinsip begitu, siap-siap bikin kaya sekarang, ah mumpung masih hidup, ntar kalau udah meninggal gak ada kehidupan. Orang-orang terlambat, sudah ada yang begitu 15 abad yang lalu umat sudah begitu. Jadi kalau ada manusia yang sekarang seperti itu lagi, bukan modern namanya, itu kembali ke jahiliyah. Baik, dan mengingat akhirat itu gak akan ada rugi, sama aja kan hidup. Anda pilih mana? Senang dunia, nastapa akhirat, atau senang akhirat, merana dunia, pilih mana? Oh Masya Allah. Oke, nggak apa-apa. Ya, biasanya memang begitu. Di antara dua pilihan yang sulit, ya terjebak di antara dua cinta. Tiga itu yang paling mulia. Oke, kaya tapi gelisah atau miskin tapi tenang, pilih mana? Ya, kaya tapi tenang. Makanya konsep yang ditawarkan oleh Islam tidak memilih satu di antara dua, tapi mencari yang ketiga. Maka turunlah kemudian Al-Baqarah ayat 201. Rabbana atina fid dunya hasanah akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Baik, ya Allah anugerahkan kepadaku semua kemuliaan di dunia yang mampu aku raih, dunia. Wa fil akhirati hasanah, dan di akhirat pun aku baik. Dua-duanya. Ini yang paling menarik. Tapi yang mau saya katakan, kita itu Bapak Ibu sekalian punya konsep harapan di hari kemudian yang sebagian orang enggak yakini itu. Dan ketika kita mengharapkan sesuatu di hari kemudian, itu enggak ada ruginya. Toh wafat-wafat juga semuanya sama. Ya kan? Kalau kemudian itu terbukti keuntungan kita karena kita punya persiapan bekal untuk meraihnya. Maka dari itu ketika kita yakin dengan kehidupan, kalau kita enggak yakin untuk apa sholat? Untuk apa puasa? Kalau ditanya kita kan enggak akan hidup lagi. Orang itu nanti kalau udah meninggal, kita akan lihat. Sekarang kan kelihatan. Dari mana kamu tahu? Kamu kan belum wafat. Kecuali kalau kamu wafat dulu, kasih tahu saya sekarang. Jadi kalau ada orang berkata, enggak ada kehidupan setelah meninggal, kamu tahu dari mana? Kamu kan masih hidup, belum wafat. Kalau kita ingin buktikan nanti setelah wafat, saya kerjakan apa yang saya yakini, kamu kerjakan yang kamu yakini, nanti kita lihat setelah wafat apa yang terjadi. Fair kan? Objektif ya? Sederhana sebetulnya, enggak perlu pakai dalil. Cuman yang mau saya kembalikan, ketika kita yakin ada kehidupan setelah wafat, berarti ada bekal yang harus kita bawa. Anda dari Indonesia, atau ada sahabat kita dari Malaysia, atau beberapa yang lain, bukan let's go ini, mesti ada bekal. Mata uangnya beda, bekalnya juga tidak serupa. Bayangkan, pindah antar tempat di dunia saja, itu bekalnya bisa. Pindah tempat di dunia saja, bekalnya beda. Silahkan cek baliknya. Keluar Asia, bekalnya beda. Maka bagaimana ketika kita meninggal di dunia saja, pindah tempat di dunia, bekalnya sudah beda. Maka bagaimana ketika kita meninggalkan dunia, bekal seperti. Kalau di dunia pindah, berarti bekalnya masih sekitaran dunia. Tapi kalau kita pindah dari dunia, berarti kan bekalnya bukan bekal dunia lagi kan? Ada yang lain. Allah meminta kita mengerjakan sesuatu untuk mengumpulkan bekal di tempat yang bukan dunia. Itulah Allah turunkan sebabnya, perintah-perintah ibadah, yang perintah itu terkait dengan kebutuhan dunia kita dan bekal akhirat kita. Ini yang tadi kita katakan dengan sedekah tadi. Nah, sifat sedekah ini, ada yang disebut sedekah tsabitah. Sedekah tsabitah, yaitu sedekah kerjaan baik yang pahalanya hanya akan berhenti saat kebaikan itu dikerjakan. Selesai. Buatan baik dikerjakan dengan diniatkan akhirat, itu yang disebut amal soleh namanya. Awas ya, awas ya, awas. Kelihatannya sederhana nih, kelihatannya sederhana. Saya ulang ya. Bukan perbuatan baik hanya menjadi perbuatan dunia. Yang kedua ini memberikan kesan kepada kita, jadikan semua perbuatan baik kita kerjakan untuk mencari bekal akhirat. Niatkan sebagai ibadah. Maka otomatis dia akan berubah nama menjadi amal soleh namanya. Ulang, amal apa namanya? Amal soleh. Kembali ke ayat tadi. Wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Fokus baik-baik, perhatikan. Ini yang paling gagal banyak memahami di sini. Banyak orang hidup tapi kehidupannya tidak menjadi amal soleh. Oke, yang Anda kerjakan sampai sekarang sudah menjadi amal soleh? Menjadi amal soleh? Minumnya amal soleh? Berpakaiannya amal soleh? Semua pekerjaan kita dari bangun tidur sampai tidur, itu disebutkan langsung oleh Nabi. Boleh ada satu detik yang kita lalui kecuali itu menjadi momentum. Kalau ada yang dikasih waktu tapi enggak menjadi sedekah amal saleh, itu rugi bagi dia. Rugi. Karena saat dia wafat, peluang-peluang itu dapat pahala ransom di akhiratnya itu enggak ada, kosong. Maka dari itu, kita mesti cerdas bagaimana caranya kesempatan yang sedikit hidup di dunia ini sebelum kita pulang itu menjadi bekal kita untuk pulang ke akhirat. Maka dari itu, ada konsep yang ditawarkan kemudian langsung oleh syariat, langsung syariat.